نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي، kita lanjutkan kajian kitab Lammud Durril Manthur min al-qawl al-ma'thur fi al-i'tiqad wa sunnah لجمال بن فريحان الحارثي حفظه الله تعالى ورعاه. Sampai pada bab dhammul jidal wal munadhara wal khusuma fi ad-din. Bab tentang tercelanya debat, berbantah-bantahan, bertikai dalam masalah agama. Dibawakan mutiara-mutiara hikmah oleh muallif hafizahullah dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Ibanah, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbu al-kalam fahdharhu." Kalau engkau melihat seseorang yang senang dengan ilmu al-kalam, suka dengan ilmu kalam, ilmu mantik, maka hati-hati dari dia. Diperingatkan untuk menghindar, untuk menjauh dari sahibul kalam yang yuhibbul kalam. Ini mereka-mereka yang senangnya debat, senangnya bermain kata, bersilat lidah, yang mempelajari ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu filsafat, hati-hati dari orang seperti itu. Dirangkaikan dengan ucapan beliau juga pada kesempatan lain, masih dalam kitab Al-Ibanah, "La tujalis sahiba kalamin wa in dhabba anis sunnah." Jangan kalian bermajlis dengan sahibul kalam walaupun dia membela sunnah. Jangan duduk dengan sahibul kalam wa in dhabba anis sunnah, walaupun membela sunnah. Qanibidina azakumullah, kenapa demikian? Fa innahu la ya'ulu amruhu ila khairin. Karena urusannya enggak akan membawa pada kebaikan. Qanibidina azakumullah, kadang-kadang dua orang da'i terlihat sama, sama-sama membantah bid'ah khurafat, takhayul, sama-sama membela sunnah. Ternyata berbeda latar belakang mereka membela sunnah dan mencerca takhayul bid'ah khurafat tadi. Ternyata alasannya berbeda. Yang satu menyatakan karena itu bertentangan dengan sunnah, terancam dengan ayat dan hadis, dibacakan ayatnya, dibacakan hadisnya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati, jangan menyelisihi Rasul, nanti akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Diancam dengan مَيُشَاقِقِ Rasul, siapa yang memisahkan diri dari jalan Rasul. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِ مَا تَوَلَّوْا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Diancam dengan hadis juga. Setelah ayat, bacakan hadis. مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. Sedangkan yang kedua menyatakan bahwa tahayyul bid'ah khurafat, ngapain kalian pegang, enggak masuk akal. Orang yang dibahas dengan akal dan dibuktikan kejelekannya dengan akal, apakah hasilnya sama? Hati-hati, khonibdina azakumullah. Akhirnya, hasilnya akan berbeda. Kalau ada kebid'ahan yang masuk akal, akan diterima oleh mereka. Kalau yang ini masuk akal. Kenapa? Karena yang tadi dibantahnya dengan tahayul gak masuk akal. Masa ada orang bisa terbang? Masa ada orang bisa? Gak masuk akal itu. Kenapa kalian percaya dengan yang demikian? Begitu ada bid'ah yang masuk akal, ah ini bid'ah yang baik ini, masuk akal. Wa idza ba'ana sunnah, kalau dia caranya dengan cara ilmu kalam, ilmu mantik, dengan permainan kata saja, dengan akal-akalan, maka hati-hati dari orang yang seperti itu. Ikhwan bin a'azakumullah, berkata Wahab ibn Munabbih dalam kitab Syariah Imam Al-Ajurri, di nukul ucapan beliau, da'al mira' wal jidal an amrik, tinggalkan berbantah-bantahan, tinggalkan perdebatan dari urusanmu. Fa innaka la tu'jiz ahad rajulain, karena engkau enggak akan bisa menghadapi atau tidak akan bisa mengalahkan dua manusia. Rajulun huwa a'lam minka, pertama seorang yang lebih alim dari kamu. Fa kaifa tumari wa tujadil man huwa a'lam minka, bagaimana engkau memperdebat atau membantah orang yang lebih alim dari kamu? Tak pantas. Baik. Yang kedua, rajulun anta a'lam minhu, seorang yang kamu lebih alim dari dia. Fa kaifa tumari, bagaimana engkau berdebat dengan orang yang jauh di bawah kamu? Man anta a'lam minhu, yang engkau lebih alim dari dia. La yuti'u, enggak akan bisa dia mentaati kamu dan enggak akan bisa engkau memahamkan pada dia. Faqta dzalika an alaik, maka putuslah cara-cara itu. Hentikan cara-cara bantah-bantahan, debat, pertikaian, tinggalkan. Kenapa dikatakan la tu'jiz ahad rajulain? Kenapa enggak dikatakan enggak bisa mengalahkan dua orang? Karena berdebat dengan orang yang lebih alim, kamu akan diputarbalikkan, kamu akan bingung. Karena dia dengan ilmunya pandai memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan perkara. Bahkan kamu akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kamu gak bisa menjawab, dan kamu ditertawakan orang. Sebentar-sebentar, kata kiai ini, kamu bilang kullu bid'atin dhalalah, itu kullunya kullu apa? Coba terangkan pada kami. I'rabkan. Kamu, karena gak ngerti nahu kecuali sedikit, gak bisa menjawab. Anu, kana bin na'azakum Allah, ada kullu bi ma'na ba'd, ada kullu bi ma'na kull, ada kullu bi ma'na begini dan begitu. Kaum muslimin yang saya hormati, itu yang huwa a'lam min, orang yang lebih alim dari kamu. Tapi sekarang kebalikannya, kamu berdebat dengan orang yang lebih bodoh dari kamu. Mau pakai bahasa apa? Oh ini dhaif. Nah, tapi dhaif itu juga hadis kok, kamu enggak boleh mencerca hadis, kata si jahil ini. Susah kamu ngomong. Mengatakan hadis dhaif dikatakan mencerca hadis. Kau mencerca hadis. Kok hadis dikatakan munkar? Hadis dikatakan dhaif? Gimana? Repot. Susah kamu bikin diri paham. Karena jahil. Enggak mengerti ilmu hadis. Enggak mengerti ilmu nahu. Enggak mengerti itu. Kan bin a'azakumullah. Yang ketiga. Yang keempat. Qala ma'an ibn Isa. Berkata Ma'an ibn Isa rahimahullah, insarafa Malik ibn Anas rahimahullah yawman minal masjid. Suatu hari Imam Malik rahimahullah pulang dari masjid. Wa huwa muttaki'un ala yadayhi. Dan dia dalam keadaan bersandar atau berpegangan dengan tanganku, ala yadi. Kata Ma'an ibn Isa, sang rawi rahimahullah. Imam Malik dituntun dan berpegangan dengan tangannya. Falahiqahu rajulun yuqalu lahu Abul Hawriyah. Atau Abul Hawriyah. Ternyata di jalan ketemu dengan seseorang yang dijuluki dengan Abul Hawriyah. Kana yuttaham bil irja. Yang tertuduh dengan pemikiran murji'ah. Faqala. Maka dia berkata, Abul Hawriyah ini, ya Abdullah, isma' minni syai'an. Ukallimuka bihi wa uhajju. Dengarkan dariku. Aku akan berikan padamu argumen-argumenku. Alasan-alasanku. Kenapa aku berpemikiran irja'? Ukhbiruka bi ra'yi. Aku akan habarkan kepadamu tentang pendapatku dan dengan alasan-alasannya, dengan argumen-argumennya. Kata Imam Malik, "Tayib, kalau aku kalah debat dengan kamu." Qala fa in ghalabtani. Qala in ghalabtani. Tabi'ni. Kalau engkau kalah denganku pada diskusi dan debat ini, maka kau harus ikut aku. Kata Imam Malik, "Fa in ja'a rajulun akhar." Yukallimuna. Kalau datang orang ketiga, mengajak bicara kita berdua. Ternyata kita berdua kalah. Bagaimana? Qal, kata Abul Hawriyah tadi, nattabi'hu. Kalau gitu kita ikut yang ketiga. Ikut orang itu. Faqala Malik, berkata Imam Malik, ya Abdullah, ba'athallahu azza wa jal Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bidinin wahid. Wahai hamba Allah. Sesungguhnya Allah mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan satu agama. Wa araka tantaqilu min dinin ila din. Dan aku melihat engkau berpindah dari agama ke agama lain. Dari satu agama ke agama lain. Dari satu aliran ke aliran lain. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan satu agama, satu pemahaman, satu aliran, satu jalan. Lihat ikhwan fillah azakumullah, Imam Malik diajak debat. Dalam riwayat lain dikatakan, ta'al ilal hanut. Marilah ke warung sebentar. Kita diskusikan. Aku menyampaikan argumenmu, argumenku, kau sampaikan argumenmu. Kita debat. Maka kata Imam Malik, kalau aku kalah, kalau kau kalah ikut aku. Tapi kalau aku sudah ikut kamu, ternyata kita kalah dengan orang ketiga, ya kita ikut dia. Ma'araka. Aku tidak melihat engkau kecuali berpindah dari satu agama pada agama lain. Cari orang yang sepertimu, yang belum menemukan agamanya sendiri. Maka carilah. Adapun aku sudah menemukan agamaku. Yaitu qala Allah, qala Rasul. Selesai. Sudah sangat jelasnya. Khamilina azakum, maka kata Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, man ja'ala dinahu 'ardan lil khusumat akthara tanaqqul. Man ja'ala dinahu, siapa menjadikan agamanya sebagai 'ardan lil khusumat, sebagai bahan perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Lihat prakteknya pada Imam Malik, nah, mengatakan engkau berpindah-pindah dari satu agama pada agama lain. Pada Rasulullah SAW diutus dengan satu agama. Dan Umar bin Abdul Aziz menyatakan bahwa memang orang yang dalam keadaan menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, sebagai bahan perdebatan, biasanya banyak berpindah-pindah. Hari ini Khawarij. Debat, besok jadi Mu'tazilah. Oh, ternyata Mu'tazilah lebih mantap. Lebih masuk akal. Ternyata tiba-tiba kalah lagi debatnya. Berubah jadi Sufi, jadi ngelamun di pojok gang. Kenapa kamu sekarang berubah? Enggak sangar seperti kemarin. Oh, sekarang saya Sufi. Ternyata Sufi itu lebih mengena di hati. Tiba-tiba hari berikutnya sudah lain lagi. Kenapa? Debat. Aktsara tanaqqul yantaqilu min dinin ila din. Dia berpindah dari satu pemahaman pada pemahaman lain, dari satu agama kepada agama lain. Qulana a'azakumullah. Kenapa demikian? Karena ja'ala dinahu 'ardan lil khusumat. Karena menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, sebagai bahan untuk diperdebatkan. Aktsara tanaqqul. Qulana a'azakumullah. Hanbal ibn Ishaq ibn Hanbal pernah menceritakan seseorang yang bertanya kepada Imam Ahmad. Kata barajulun, ila Abi Abdullah kitaban. Ada seseorang yang menulis surat kepada Imam Ahmad. Julukannya Abu Abdullah. Yasta'zinuhu fihi an yada' kitaban yasraf fihi rad. Minta izin untuk menulis satu kitab berisi bantahan kepada ahlul bidah. Dan minta izin untuk dia hadir di majlisnya ahlul kalam, kemudian mendebat mereka, menegakkan hujah pada mereka. Ini isi suratnya. Maka disampaikan kepada Imam Ahmad Abu Abdullah rahimahullah, kemudian dijawab, Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu aqibatak wa dafa'a 'anka kull makruh wa mahdhur. Alladhi kunna nasma'u wa adrakna 'alayhi min ahli al-'ilm annahum kanu yakrahuna al-kalam wal julusa ma'a ahli az-zayt. Innama al-umur fi at-taslim wal intihaa' ila ma kana fi kitab. Fi kitabillah aw sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La fil julusi ma'a ahli al-bid'ah. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memperbaiki akibatmu, akhirmu, dan semoga Allah melindungi engkau dari kejelekan-kejelekan yang dihindari. Sungguh, yang kami dengar, kata Imam Ahmad, dari orang-orang terdahulu dari para ulama yang kami dapati mereka, semuanya membenci, tidak suka untuk duduk-duduk dengan ahlul kalam. Tidak suka ilmu kalam, dan tidak suka duduk-duduk dengan ahlul kalam. Wa innamal umur fit taslim. Karena urusannya hanya pada at-taslim. Nerima. Urusan agama hanya at-taslim. Apa dalilnya? Sudah sering disampaikan. Mad dalil bahwa urusan agama adalah at-taslim. Atau qaul Imamul A'immah, Imam Az-Zuhri rahimahullah, bahwa qadamul Islam la tasbut illa ala qantarat at-taslim. Qadamul Islam la yasbut illa ala qantarat at-taslim, bahwa kokohnya Islam atau kakinya Islam enggak akan bisa tegak kecuali di atas at-taslim. Adapun ayatnya, wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, maka enggak ada pilihan lain. Artinya nerima apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Atau ayat yang lebih tegas dengan sumpah, fala wa rabbika la yu'minun. Kata Allah, tidak demi Rabb mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ini taslim. Sungguh mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai pemutus keputusan-keputusan. Dan kalau sudah kau putuskan, maka mereka tidak mendapati di hati mereka rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan mereka taslim, tunduk menerima. Ini agama. Qul inna a'udzukumullah. Maka kata Imam Ahmad, innamal umur fit taslim wal intiha. Sesungguhnya urusannya pada taslim dan kemudian berhenti. Pada apa kata Allah? Berhenti pada apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La fil julusi ma ahli al bidah. Bukan dengan duduk bersama ahlul bidah. Wazaik, orang yang menyimpang. Litarudda alaihim, untuk membantah mereka. Tidak. Tidak dianjurkan. Mengapa demikian? Innama, kata Imam Ahmad rahimahullah, innama yulabbisuna alaik, karena mereka akan menyamarkan urusannya padamu. Begitu duduk, bahwa kita berpegang dengan sunnah. Kami siap berpegang dengan sunnah. Kalau gitu kembali pada masalah, kami juga kembali pada masalah. Kalau gitu kita sama. Apa yang mau diperdebatkan? Lah iya, kamu melihat dari jauh, jadi enggak tahu kalau saya sungguhnya harus sunnah juga seperti kamu. Kemudian mulai membawa riwayat, riwayat, riwayat. Imma daif, imma tafsirnya salah, wa imma diselewengkan. Kamu enggak tahu. Ini talbis iblis, talbis iblis. Kamu pulang berubah. Langsung menyatakan ustad-ustad kamu, ini kalian yang terlalu kaku. Ternyata dia orang, masya Allah, menerima dalil ahli sunnah. Enggak ada ucapannya kecuali qala Allah, qala Rasul. Masya Allah, termakan habis. Yulabisuna alaik, mereka akan mengkaburkan urusannya kepadamu, kata Imam Ahmad. Wahum la yarji'un, mereka enggak akan kembali. Mereka enggak akan kembali. Bedakan antara dua orang yang sering saya ulang-ulang. Antara seorang yang tidak tahu dan seorang yang tidak mau. Orang yang tidak tahu gampang dinasehati. Begitu tahu, nerima. Tapi mereka ahlul zaik, ahlul dalal, ahlul bid'ah, ahlul zaik, mereka bukan tidak tahu, tidak mau. Mau ngapain lagi kamu? Mau kasih tahu? Sudah tahu. Sudah tahu mereka, tapi enggak mau. Mereka punya syubhat. Kalau hadis ini itu sungguhnya enggak gitu maknanya, tapi begini. Yang itu, ayat itu bukan ke sana tapi kemari. Yang ini begini, semua punya, ya, takwilnya. Dan sudah terbentuk pada pikirannya satu madhab sesat. Madhab murjiah, madhab yang lainnya, madhab sesat. Maka tidak bisa kemudian kita berdebat, buang waktu paling sedikit. Paling sedikit itu buang waktu. Bahkan ada korban lebih banyak selain waktu. Imma kamu termakan syubhat, wa imma sakat, hatimu sakit, wa imma ada sekian kemungkinan. Dan juga akan mengajarkan pada orang-orang di belakangmu untuk duduk bersama ahli bidah seperti kamu. Ini khudunan azakullah, akhirnya kamu selamat, mereka termakan. Kamu sakit hati, jengkel, kurang ajar, ayat dibolak-balik. Mereka sakit hati, bukan sakit hatinya seperti tadi, tersinggung, bukan. Tapi sakit hati dengan syubhat-syubhat. Kamu sakitnya betul-betul hissi, mereka sakitnya ma'nawi. Kamu jengkel tapi enggak terbawa, mereka terbawa habis. Karena contoh di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Fassalamatu insyaallah fi tarki mujalasatihim wal khawdi ma'ahum. Maka yang selamat adalah untuk tidak bermajlis dengan mereka dan tidak bergaul dengan mereka. Dan tidak tenggelam bersama mereka dalam kebid'ahan mereka, kesesatan mereka. Falyattaqillaha mar'un. Maka hendaklah seseorang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wal yasir ila ma ya'udu alaihi naf'uhu ghadan. Hendaklah dia berjalan pada apa yang bermanfaat, yang kembali pada dia manfaatnya besok. Dari amal saleh misalnya, yang yuqaddimuhu li nafsihi, yang dia kemukakan amal saleh itu untuk dirinya nanti yaumul qiyamah. Wa la yakun mimman yuhdithu amran, dan jangan menjadi orang yang mengada-adakan perkara baru. Fa idza huwa kharaja minhu arad al-hujjah, tiba-tiba dia keluar daripadanya untuk cari hujjah. Sudah mengadakan perkara baru dalam pemahaman atau dalam amalan, kemudian cari dalil. Arad al-hujjah fa ya'mil nafsahu 'ala al-muhal, akhirnya membawa dirinya pada perkara yang mustahil. Kenapa mustahil? Yang namanya bid'ah enggak ada dalilnya. Apa dalilnya? Ya, bid'ah bagaimana ada dalilnya? Justru dikatakan bid'ah karena enggak ada dalil, maka itu bid'ah. Maka ketika orang ini mengadakan kebid'ahan tapi cari dalil, apa jadinya? Yahmil nafsahu 'alal muhal, dia membawa dirinya pada sesuatu yang mustahil. Wa talabal hujjah, tapi terus cari hujjah. Lima kharaja minhu, pada apa yang dia sudah keluar daripadanya, ini keluar dari hujjah. Akhirnya dia mencari bihaqqin aw bil batil. Bihaqqin aw bil batil. Pokoknya hujjah, pokoknya yang kelihatan hujjah walaupun batil. Akhirnya demikian. Karena mencari hujjah yang sahih yang enggak akan ada, karena itu bid'ah. Liyuzayyin bihi bid'atahu, untuk memperindah kebid'ahan-kebid'ahannya. Wa ma ahdatha, dan memperindah apa-apa yang diada-adakannya. Wa syadda min dhalik an yakuna qad wada'ahu fi kitab, dan lebih dahsyat lagi kalau dia sudah meletakkannya dalam satu kitab, satu tulisan, membela kebid'ahannya dengan sekian dalil-dalil yang kelihatannya seperti dalil, padahal semuanya imma bibatilin wa imma bita'lilin batil wa imma dengan kias-kias akli yang juga batil, atau dengan ayat tapi tafsirnya tafsir batil, atau dengan hadis yang ternyata hadisun batil, dhaif, maudhu', palsu, atau wa in shahha, kalaupun sahih ternyata takwilnya takwil batil juga. Karena enggak mungkin akan mencari dalil untuk mendukung kebid'ahan, enggak mungkin. Imma dia mencarinya dalil yang kelihatannya dalil padahal bukan dalil, wa imma dengan kias-kias akli. maka percuma. Engkau bermajlis dengan mereka, berdebat dengan mereka. Fahuwa yuridu an yuzayyin dalikal haq bil batil. Maka mereka ingin memperindah. Yuzayyin dalikal haq wal batil. Yang benar dan yang salah digabung oleh dia, ingin semuanya diperindah. Wa in wadhaha lahul haq fi ghairih. Walaupun ternyata kebenaran jelas pada yang lainnya, tapi dia tetap membela kebatilannya. Wa nasallallahu at-tawfiq lana wa lak. Wassalamualaikum. Demikian kata Imam Ahmad rahimahullah. Kami minta kepada Allah taufik untuk kami dan untuk kalian. Wassalamualaikum. Artinya, Imam Ahmad melarang orang tadi untuk bermajlis dengan ahlul bidah. Walaupun tujuannya qiyamul hujjah. Walaupun tujuannya menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah enggak harus datang pada mereka. Kamu tulis di dalam tulisanmu, dalam bukumu, di dalam apa yang kamu bisa tulis. Bahkan sekarang ada internet, nyampe pada mereka. Bahkan ngaji di pondok kita menceritakan, menjelaskan kebatilan madhab mereka, mereka tahu kok. Entah dari mana. Beberapa asatidah berbicara di masjidnya tentang masalah uluwullah. Pada beberapa hari berikutnya, mereka membahas tentang Allah tidak di atas. Dan mengatakan wahabi, wahabi sambil marah-marah. Artinya apa? Tahu mereka. Membantah. Dan itu alhamdulillah bahwa mereka mendengar. Jadi dari bantahan itu mereka membantah Ustaz, mereka begini. Alhamdulillah, berarti mereka dengar. Itu yang kita syukuri, mereka dengar. Al-hujjah qa'imah, berarti hujjah sudah tegak. Karena mereka mendengar, tetapi mereka membantahnya. Silakan. Alhamdulillah kitanya tidak dengar mereka, mereka yang dengar apa yang kita sampaikan. Yang berikutnya ucapan Ibn Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, hadzartana al-khusumah wal mira' wal jidal wal munadharah wa qad 'alimna anna hadha huwa al-haq wa anna hadhihi sabilul ulama wa tariqus sahaba wal 'uqala min al-mu'minin wal 'ulama wal mustabsirin. Fa'in ja'ani rajulun. Kata si penanya, engkau telah memperingatkan kami dari debat, berbantah-bantahan, bertikai. Dan kami sudah tahu, kami sudah tahu, itu hak. Dan itu jalannya para ulama, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang yang berakal, jalannya orang-orang mukmin dan orang-orang yang mustabsirin, yang memiliki pandangan yang jauh. Itu kami sudah terima. Tapi fa in ja'ani rajulun, kalau datang seseorang kepada kami, yas'al an syai'in min hadhil ahwa, nanya tentang hawa nafsu itu, penyimpangan-penyimpangan itu, allati qad dhaharat, yaitu penyimpangan yang sudah muncul, ditanyakan kepada kami, wal madahib al qabiha allati intasharat, atau tentang madhab-madhab sesat yang sudah menyebar di masyarakat. Yukhatibni minha bi asya, dia mengajak bicara aku dengan sekian masalah. Yaltamis minil jawab, yang meminta jawaban dari kami. Wa ana mimman qad wahaba Allahul Karim li ilman biha wa basaran nafidan fi kashfiha. Dan aku alhamdulillah sudah diberi oleh Allah pemberian berupa ilmu dan sudah paham. Alhamdulillah pandangan juga tajam, ngerti mana hak mana batil dan bisa menyingkapkan, bisa membuktikan kalau ini batil. Apa atrukuhu yatakallam bima yurid? Apakah aku biarkan orang tadi berbicara dengan apa yang dia inginkan? Wala ujibu, dan aku tidak menjawab. Wa khallihi wa hawahu wa bid'ata. Aku biarkan dia dengan hawa nafsunya, dengan kebid'ahannya. Wala aruddu alaihi, dan aku tidak membantahnya. Qabih maqalatihi, jeleknya ucapan dia. Paham pertanyaannya ya? Pertanyaannya sudah sepakat, ini ahlus sunnah salafi. Tidak mau debat. Dan tidak senang, bahkan menjauhi ahlul bid'ah. Tapi ada datang, orang datang. Bagaimana menurut pendapat kamu? Bahwa ini begini-begini manusia, tiritakan sekian subhat-subhat. Apakah aku melayani? Atau biarkan dia dengan ucapan-ucapan sesatnya? Apa perlu dibantah? Atau tidak perlu dibantah? Apa aku biarkan saja dia berbicara dengan sekian macam syubhat? Fa inni aqulu lahu, maka kalau ada yang berkata seperti itu kata Ibnu Battah, maka aku akan katakan padanya, i'lam ya akhi rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, anna alladhi tubla bihi min ahli hadha asy-sya'n lan yakhlu'a an yakuna wahidan min thalath. Ketahuilah bahwa orang yang terbebani dengan bencana seperti itu ada tiga kemungkinan, tiga jenis. Imma rajulan qad arafta husna tariqatihi, imma orang yang kamu tahu jalannya bagus, madhabnya bagus, wa jamil madhabihi, kamu tahu juga bagusnya madhab dia dan kecintaannya kepada keselamatan dan juga niatnya ingin jalan yang lurus, ingin istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Wa inama qad taraqa sam'uhu min kalami haula, tetapi orang ini tiba-tiba terbersit di benaknya dari pikiran-pikiran mereka, pikiran-pikiran ahlul bid'ah. Apa benar yang begini dan begitu dan sebagainya. Ini jenis pertama. Ada gambar ya. Seorang yang ahli sunnah, niatnya juga sunnah, cintanya pada sunnah, dan juga berjalan di, berupaya untuk istiqomah di atas sunnah, dan bagus madhabnya, bagus akhlaknya. Tapi tiba-tiba terbersit di benaknya pikiran-pikiran mereka. Atau keracunan. Entah di mana keracunannya, Allah alam. Lagi nyetel radio salah anu kali, salah channel. Tiba-tiba dengernya, loh, tapi kayaknya benar juga. Aduh, matiin. Dia bingung, ya, belum bisa terjawab ini. Apa benar orang yang mengatakan begini, begini, begini? Wah, ini madhabnya Murjiah. Atau ini madhabnya Khawarij. Dari mana kamu dapatkan? Ini jenis pertama. Orang yang sungguhnya aslinya dia yuhibbu sunnah, tetapi telah terracuni dengan perkara-perkara atau ucapan-ucapan mereka, alladzina qad sakanat syayatin qulubahum, yaitu ucapan mereka yang sudah diduduki syaitan di hati-hati mereka. Fahiya tantiq bi anwa'il kufur ala alsinatihim, yaitu orang-orang yang sudah berbicara dengan ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan sesat dalam lidah-lidah mereka. Walaysa ya'rif wajhal makhraj, tetapi orang ini setelah masuk ke dalamnya syubhat, enggak bisa keluar. Memang bahaya syubhat di situ. Bahaya syubhat adalah khattafah, menyambar, dan kalau sudah masuk, sulit untuk keluar. Mimma qad buliya bihi, fasu'aluhu su'al mustarshid. Berarti orang ini bertanya dengan pertanyaan minta bimbingan. Su'alul mustarshid. Ya tamisul makhraj, dia ingin jalan keluar, ingin jawaban supaya sembuh penyakitnya, supaya sembuh racun yang ada di benaknya. Mimma buliya bihi, dari apa yang telah menimpa dia. Wasyifa mimma udhi, dia ingin kesembuhan dari apa yang telah mengganggu pikirannya. Wa qad syarta ta'atahu, dan engkau sudah merasakan orang ini orang yang akan taat kalau dinasihati. Wa aminta mukhalafatahu, dan engkau aman tidak khawatir orang ini akan mendebat. Fa hadzal ladzi qad iftarada 'alaik taufiqahu, maka orang yang seperti inilah yang engkau wajib untuk menasihati dia, menjawab dia, menerangkan supaya terjawab. Wa irsyaduhu min haba'il kaidi syayatin, dan lepaskan dia dari ikatan-ikatan syaitaniyah. Lepaskan dia dari syubhat-syubhatnya. Khana bin a'azakumullah, sehingga kamu lihat ada beberapa keadaan yang berbeda di kalangan para ulama dalam menjawab pertanyaan. Ada yang bertanya pada Imam Malik dengan pertanyaan kaifa istawa, bagaimana Allah istiwanya? Tertunduk Imam Malik dengan marah beberapa saat sampai para hadirin tegang dan beliau berkeringat. Dan kemudian surya bihi, beliau angkat kepalanya dan menyatakan bahwasanya tinggi di atas itu berita yang wajib kita imani dan tidak boleh kita mengingkari. Dan kayak apanya kita tidak tahu. Dan pertanyaan tentang kayak apa adalah bid'ah. Keluarkan tu orang. Diusir oleh Imam Malik. Ukhrij. Wa amara bihi wa ukhrij. Tetapi ketika ada seorang tanya kepada Amir ibn Tahir, seorang khalifah, kaifa yanzil, bagaimana turunnya Allah? Kan pertanyaan sama kaifa juga. Tetapi dijawab oleh Amir ibn Tahir, rahimallahu al-amir, semoga Allah merahmati al-amir. Lihat jawabannya dengan sopan jawab. Semoga Allah merahmati Al-Amir. Yakini dulu bahwa Allah di atas, supaya bisa diterangkan turunnya. Oh, kami beriman bahwa Allah di atas. Diajari untuk meyakini sesuatu agar paham apa itu maknanya turun. Sebab mereka ahlul bidah yang tidak meyakini Allah di atas, bagaimana mungkin akan memahami turunnya Allah? Allah di mana-mana kok turun? Turun ke mana? Maka dikatakan, yakini dulu bahwa Allah fawq. Kamu beriman? Kata Amir ibn Thahir, na'am. Amanna, kami beriman bahwa Allah di atas. Taib, Allah berkata dalam Al-Quran, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffan. Dan Allah menyatakan, fahal yanzuruna illa an ya'tiyahum. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya pada mereka, Rabb mereka. Datang. Halas, itu turun. Allah Maha Tinggi di atas, kemudian dalam keadaan dia datang ke langit dunia. Itu kan hari kiamat, katanya. Itu kan hari kiamat. Ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Kalimat ja'a. Dijawab lagi, rahimallahu al-amir. Semoga Allah merahmati al-amir. Wa man ja'a yawm al-qiyamah, fama yamna'ahu min maji'il yawm. Siapa yang maha kuasa untuk datang pada hari kiamat? Apa susahnya? Apa yang menghalanginya untuk datang hari ini? Terjawab sudah. Dan terkenal, Amir ibn Thahir adalah seorang gubernur yang dalam keadaan talibul ilm. Duduk bersama para ulama. Ngaji, belajar, meriwayatkan hadis. Hanifidin a'azakumullah. Beda dengan yang tadi. Sehingga kita mendapatkan ilmu. Bahwasanya turunnya Allah ke langit dunia akan mudah dipahami kalau kita meyakini dua sifat Allah. Sifat pertama, tingginya Allah. Sifat kedua, sifat meji. Sifat datangnya Allah. Bahwa Allah memiliki sifat ja'a. Waja'a rabbuka. Selesai. Apa susahnya? Ya. Dan itu bukan menerangkan takyif. Ya. Tetapi menerangkan sifat dengan sifat agar mudah mengimani sifat yang lainnya. Kalau Allah di atas dan Allah memiliki sifat maji, apa susahnya Allah datang ke langit dunia? Halas. Selesai. Ya. Terjawab. Khamilina azakumullah. Maka beliau, Ibn Battah menyatakan bedakan. Satu dari tiga. Yang pertama, yang seperti itu keadaannya. Berarti pertanyaannya apa? Su'alul mustarsyid. Wal yakun ma tursiduhu bihi wa tuqifuhu alaih minal kitabi wa sunnati wal athari sahihah. Bimbing dan hendaklah engkau bimbing dia dan dudukkan dia dengan Quran wa sunnah dan athar-athar yang sahih dari kalangan para ulama ummah, dari kalangan para sahabat wa tabi'i. Wa kullu dhalika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan semua itu dengan hikmah dengan mau'izatil hasanah. Rahimallahu al-amir. Atsbithu fawq. Tetapkan kalau Allah di atas. Yakini kalau Allah di atas. Allah di atas ya. Baik, kalau begitu Allah menyatakan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan. Selesai. Itu kan yaumul qiyamah. Rahimallahu al-amir. Semoga Allah merahmati al-amir. Apakah yang datang pada hari kiamat terus gak bisa datang hari ini? Seperti malam terakhir ke langit dunia? Selesai. Terjawab. Aman. Maka dia terjawab syubhatnya. Dan dia beriman. Dan dia terbimbing. Bil hikmah wal ma'idatil hasanah. Wa iyyaka wattakalluf lima la ta'rifuhu. Dan hati-hati kamu jangan memaksa-maksakan diri apa yang kamu tidak tahu. Apa yang kamu tidak tahu. Maknanya, apa yang tidak tahu jangan maksa-maksakan diri. Katakan tidak tahu. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Atau yang memang tidak dikhabarkan oleh Allah, katakan bahwa ini tidak dikhabarkan oleh Allah. Maka kita iman secara globalnya dan kita katakan tidak tahu pada rinciannya. Selesai. Karena enggak ada kabar, enggak ada riwayat. Jangan yatakallaf, jangan memberat-beratkan diri, memaksa-maksakan diri untuk menyatakan jawaban. Oh, mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini, akhirnya bukan membimbing tapi menyesatkan. Mala ta'rifuhu wa tumahil ra'i wal ghaus ala daqiqil kalam. Jangan engkau kemudian memakai ra'yu karena tidak mampu menjawab, kemudian masuk ke dalam daqiqil kalam, masuk ke dalam rincian ucapan. Fa inna dhalika min fi'lika bid'atun, karena itu merupakan kebid'ahan dari perbuatanmu. Itu perbuatan seperti itu dari kamu merupakan kebid'ahan. Wa in kunta turid bihi sunnah, kalau engkau menginginkan sunnah, atau kalaupun engkau menginginkan sunnah, Tapi kalau caranya engkau dengan takalluf, maka takallufmu pada perkara yang kamu tidak tahu itu adalah bid'ah. Fa inna iradataka lil haqqi min ghairi tariqil haqqi batil. Walaupun kamu menginginkan kebenaran, tetapi kalau engkau menginginkan kebenaran dari sisi yang engkau tidak tahu dan menjalani jalan yang salah, maka itu juga batil. Saya ulangi ucapan beliau, ucapan Ibnu Battah rahimahullah. Fa inna iradataka lil haqqi min ghairi tariqil haqq batilun. Keinginanmu untuk mendapatkan kebenaran, tetapi tidak dengan cara yang benar, itu batil. Ingin menerangkan kebenaran, tapi dengan cara yang batil, percuma. Itu kebatilan juga. Terangkan kebenaran dengan cara yang benar. Terangkan sunnah dengan cara yang sunnah. Barakallahu fikum. Wa kalamuka ala sunnah min ghairi sunnah bid'atun. Karena ucapanmu membela sunnah, tapi tidak dengan cara sunnah, itu bid'ah. Membela sunnah dengan cara yang tidak sunnah, itu bid'ah. Wala taltamis li sahibika syifa bi saqmi nafsik. Jangan engkau mengharapkan kesembuhan pada saudaramu dengan racun dan penyakit yang ada pada dirimu. Masyaallah, daqiq. Ucapannya sangat tajam dari Ibnu Battah rahimahullah. La taltamis li sahibika syifa, kamu ingin kesembuhan pada saudaramu, diterangkan, dijawab, tapi bi saqmi nafsik, dengan penyakit yang ada pada dirimu. Karena engkau yatakallaf, memberat-beratkan diri, menjawab dengan tanpa ilmu atau dengan cara-cara yang tidak sunnah, ya dengan cara akal. Ini dalil-dalilnya saya tidak tahu. Sudahlah, pakai kias saja. Begini, begini, begini. Dikias-kiaskan, dianalogikan segala macam, akhirnya bertambah rusak. Kamu ingin menyembuhkan saudaramu, tapi dengan racun yang ada pada dirimu. Qala wala tatlub salahahu bifasadik. Jangan engkau mengharapkan kebaikan saudaramu dengan kerusakan yang ada pada dirimu. Fa innahu la yansah an-nas man ghasha nafsahu. Karena sungguh enggak akan bisa menasihati manusia orang yang membohongi dirinya sendiri. Enggak akan bisa menasihati manusia orang yang menipu dirinya sendiri. Manhu, siapa orang yang menipu dirinya sendiri? Orang yang menipu dirinya sendiri adalah orang yang tidak tahu tapi enggak mau ngomong, enggak tahu. Apa susahnya menyatakan saya tidak tahu? Tapi dia gengsi untuk mengatakan tahu. Ini begini, begini. Coba kamu bayangkan gini. Coba kamu pikirkan segala macam dengan sekian alasan, pokoknya bisa jawab. Berarti engkau dalam keadaan membohongi dirimu sendiri. Engkau tidak tahu pada hakikatnya, tapi engkau pura-pura tahu. Bagaimana mungkin akan memperbaiki orang lain kalau dia menipu dirinya sendiri? Kalimat tidak tahu, barakallahu fikum, adalah ilmu. Itu adalah ilmu. Bahkan tahapan ilmu adalah katakan saya tidak tahu. Baru kemudian belajar. Tahapan ilmu. Akui dulu bahwa kamu tidak tahu. Kalau dia mengakui tahu, bagaimana dia akan belajar? Merasa sudah tahu. Saya sudah tahu, sudah yakin. Para sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW dengan pertanyaan-pertanyaan. Dalam tariqatul ta'lim, dalam cara-cara pengajaran, kadang ditanya. Jawabannya, wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya Mu'ad, atadri haqqullahi al-ibad. Wallah haqqul ibadi ala Allah. Dijawab oleh Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Bahkan ditanya apa yang mereka sudah tahu sesungguhnya, tapi khawatir Rasulullah SAW akan merubah. Mereka juga menyatakan tidak tahu. Ayu yaumin hadha. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ayu syahrin hadha. Bulan apa ini? Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ditanya. Apa yang beliau tidak tahu? Jawabannya tidak tahu. Atau dengan bahasa yang semana dengan itu, Rasulullah SAW menyatakan, diajarkan oleh Allah, dibimbing, katakan, ini urusan Allah. Maknanya sama dengan Allahu a'lam. Yas'alunaka 'anil ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Katakan, ruh urusan Allah. Apa maknanya? Saya tidak tahu. Ruh urusan Allah Ta'ala. Kalau memaksa-maksakan diri, malah bahaya. Ruh itu seperti listrik. Kalau kamu colokkan listrik, maka radio itu menyala. ketika listrik dicabut, maka radio itu mati. Ya. Listrik cabut pakai baterai bisa nyala. Bagaimana pendapatmu? Kias-kias seperti itu sok tahu. Sok tahu, barakallahu fikum. Katakan, kulir ruh min amr rabbi. Ruh urusan Allah SWT. Kita enggak diberi ilmu kecuali sedikit. Wa man la khaira fihi li nafsihi la khaira fihi li ghairihi. Siapa yang tidak punya kebaikan untuk dirinya sendiri, bagaimana dia akan memberikan pada orang lain? Faqidu syai la yu'ti syai. Dirapatkan aja. Masih ada yang datang kelihatannya. Yang kosong diisi. Dirapatkan. Diriwayatkan majelis-majelis mereka para sahabat, daun jatuh enggak bisa ke bumi. Karena rapatnya duduk mereka. Tidak nempel ke tanah, mesti ke orang. Tenang. Qala. Man la khaira fihi li nafsihi, la khaira fihi li ghairihi. Apa yang dia tidak punya kebaikan untuk dirinya sendiri, bagaimana mungkin akan memberikan pada orang lain? Apa pepatahnya? Faqidu syai la yu'ti. Faqidu syai la yu'ti. Yang tidak punya, enggak akan memberi. Faman arada Allahu wafqahu wa saddadahu wa man ittaqallahu 'anahu wa nasara. Siapa yang menginginkan Allah, waffaqahu. Siapa yang ikhlas menginginkan keridhaan Allah, Allah kasih taufik. Wa saddadahu, dan Allah luruskan dia. Wa man ittaqallahu, dan siapa yang bertakwa pada Allah, a'anahu. Allah akan bantu dia. Wa nasarahu, Allah akan tolong dia. Demi ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan yang satu yang perlu dijawab. Adapun yang kedua dan ketiga beliau tidak sebutkan. Itu orang-orang yang dalam keadaan memiliki semangat untuk jidal. Kamu kenal dia. Maka tidak perlu dijawab. Kamu tinggalkan saja. Ya, akhi, aku mau bicara sama kamu satu kalimat. La, wala nisfa kalimat. Tinggalkan. Hah? Sudah contohkan oleh para ulama. Atau ketika dia datang, bicara, anu, aku mau bertanya. Tutup telinga. Jadi dia pergi. Karena kita sudah tahu, sudah kenal. Ini sahibul hawa, sahibul jidal. Tidak mungkin bertanya kecuali akan berdebat. Dan kadang-kadang mereka, na'udzubillah min ha'ula, bertanya, tapi dengan tujuan menyebarkan syubhat. Berdiri. Jarang-jarang orang bertanya berdiri. Iya kan? Paling angkat tangannya saja. Start. Ini enggak, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Udah nadanya udah kelihatan. Khamilin na'azakumullah. Ngajak berantem nadanya. Saya dengar katanya salaf itu begini dan begitu. Khamilin na'azakumullah. Ini adalah bukan pertanyaan. Tetapi ini mujadil. Ini mujadil. Ini yang pantas diusir dari majlis. Mau dengar duduk. Nggak mau dengar pulang. Keluar kamu dari masjid. Atau keluar dari majlis. Jangan ganggu majlis. Atau sebagaimana Imam Malik, amara bihi fa ukhrij. Malik menyuruh seseorang, usir dia, keluar. Qul inna a'udzu billahi min syarri ma hurimati. Qala Abu Bakar Al-Ajurri. Yang berikutnya ucapan Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. In qala qailun in kana rajulun qad 'alim 'allamahu Allahu 'azza wa jalla 'ilman. فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه ويخاصمه ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله. Kata Abu Bakar Al-Ajurri, kalau ada yang bertanya, kalau ada yang berkata, jika seseorang Allah berikan ilmu padanya, kemudian datang seseorang bertanya kepadanya tentang satu masalah dalam masalah agama, yunazi'uhu wa yukhasimuhu, tiba-tiba dia mendebat, membantah. Bagaimana? Tara an yunadiru, apakah kau berpendapat kita layani perdebatannya dan tegakkan hujjah dan bantah cubat-cubatnya? Qila lahu. Kata Al-Ajurri, kalau ada orang yang bertanya seperti itu, katakan. Atau dikatakan kepadanya, hadha alladhi nuhina anhu. Jawaban Al-Ajurri, ini yang kita dilarang daripadanya. Yang kita dilarang daripadanya untuk berdebat melayani khusum, khusumah. Wa huwa alladhi hadzarana man taqaddama min a'immatil muslimin. Dan itu yang dilarang oleh para ulama yang terdahulu dari kalangan muslimin. Dari kalangan ulama, kaum muslimin, a'immah, para imam-imam kaum muslimin. Mereka telah melarang kita dari yang demikian. Jangan dilayani. Fa in qala qailun fa madza nasna? Kalau ada yang bertanya lagi, fa madza nasna? Kalau gitu kita berbuat apa? Apa yang harus kita perbuat? Qila lahu. Dikatakan padanya. In kana alladhi yas'aluka mas'alatahu mas'alatan mustarshid. Kalau yang bertanya kepada kamu adalah pertanyaan orang yang minta bimbingan, lihat jawabannya. Ulama dengan ulama jawabannya sama. Ulama dengan ulama, imam dengan imam ahlus sunnah, sama madhab mereka. Kalau yang bertanya itu pertanyaan seorang yang mustarshid, meminta irsyad, meminta bimbingan, ila tariqil haq, yang tadi bimbing ke jalan yang hak, la munadharah, bukan ingin debat, fa arsyidhu, maka bimbinglah dia. Bi arsyad, ma yakun minal bayan, bimbinglah dia dengan sebaik-baik bimbingan, bimbinglah dia dengan penjelasan yang sangat jelas, gamblang. Bil ilmi minal kitabi was sunnah wa qaul sahabat, dengan ilmu, dengan ucapan Allah, dengan sunnah, dengan ucapan para sahabat, wa qaul a'immatul muslimin, dan ucapan imam-imam kaum muslimin. Kalau soal mustarsyid, dan itu terlihat dari tanda-tandanya. Wa in kana yuridu munadharatak, kalau ternyata orang itu ingin mendebat kamu, wa mujadalatak, ingin berbantah-bantahan dengan kamu, fahadhal ladzi karihalakal ulama, itulah yang tidak disukai oleh para ulama. Wahdharhu ala dinik, jagalah agamamu, hindari dia untuk agamamu. Fahdharhu ala dinika, hindari dia atas agamamu. Ini jaga agamamu, jangan sampai rusak karena syubhat-syubhat mereka. Qala fa in qala nada'uhum yatakallamuna bil batil wa naskut anhum. Kalau dikatakan lagi, apakah kita biarkan mereka berbicara dengan kebatilan-kebatilan dan kita diam? Qila lahu, kita katakan pada orang tersebut, sukutuka anhum wa hijratuka lamma takallamu bih ashadd 'alaihim min munadharatik. Sungguh diamnya kamu mendiamkan mereka dan enggak mau bicara dengan mereka, enggak mau melayani mereka, itu ashadd 'alaihim, itu lebih sakit buat mereka daripada engkau melayani perdebatan mereka. Kana ibn Azam melihat diamnya kita dari mereka atau tidak mengajak bicara mereka, itu ashadd 'alaihim, lebih dahsyat. Kalau mau diajak diskusi dengan bahasa halus ya, padahal sama-sama debat. Kalau mau diajak oleh mereka, mereka sudah menang satu poin. Mereka sudah menang satu poin. Kenapa? Karena mereka ingin menyampaikan syubhatnya enggak punya corong. Enggak punya mikrofon. Maksudnya enggak punya mikrofon, enggak dikasih oleh ahlu sunnah. Mau ngisi sini, enggak boleh. Di sana, enggak. Enggak, ini kita mau bicara. Wala nisbah kalimah. Enggak punya. Tapi kalau bahasanya, kita diskusi. Kalau perlu dihadir semua. Dia tidak peduli kamu menang atau kalah, dia menang atau kalah, dia tidak peduli. Pokoknya syubhatnya disampaikan. Maka hadirin akan mendengarkan syubhatnya. Dan mereka merasa akan diterima syubhatnya. Karena menurut mereka masuk akal. Ini kalau mereka dengar di sana. Jadi mereka ketika mengajak diskusi itu hanya pinjam mic kalian. Hanya pinjam corong untuk mendengarkan, memperdengarkan syubhat mereka. Adapun ucapanmu, enggak akan didengar oleh mereka. Dari rumah mereka sudah yakin apa yang mereka pegang itu hak dan apa yang kalian pegang itu batil. Sudah diyakini oleh mereka. Qanibin a'azakumullah. Inna Allah tajaza sahib al-bid'ah anit taubah. Allah menghalangi sahib al-bid'ah dari taubat. Sulit ahli al-bid'ah itu untuk berubah. Kita enggak katakan enggak bisa. Sulit, sangat-sangat sulitnya. Sehingga berapa ulama dikatakan si fulan mubtadi dhal bertaubat, enggak percaya. Enggak percaya. Lah, aku enggak percaya. Dia telah meninggalkan ucapan yang lama. Lihat. Meninggalkan ucapan lama kepada ucapan yang mana? Ahlul bid'ah la yantaqil illa ila bid'ah. Ahlul bid'ah enggak berpindah kecuali kepada kebid'ahan yang berikutnya. Oh, dia sudah tidak sufi lagi sekarang. Terus jadi apa? Sekarang jadi khawarij. Oh, sekarang udah keluar dari jamaah tabligh. Ini terjadi. Jamaah tabligh tadinya. Padahal dengan khawarij bertentangan sekali. Tiba-tiba dia selesai dari jamaah tabligh, keluar jadi khawarij sekarang. bahkan pimpinannya, pimpinan MMI. Qul inna a'azukum lakum muslimin yang saya hormati. La yantaqil illa ila bid'ah. Ahlul bid'ah tidak berpindah kecuali kepada kebid'ahan berikutnya. Qala sukutuka anhum, maka diamnya kamu dari mereka itu lebih dahsyat buat mereka daripada kamu melayani perdebatan mereka. Kada qala man taqaddama minas salaf, demikianlah apa yang diucapkan oleh salaf as-salih dari kalangan para ulama kaum muslimin. Sudah Imam Al-Ajur yang berbicara, ditambah lagi oleh beliau, ini ucapan ulama terdahulu. Barakallahu fikum. Maka dengan demikian alhamdulillah sangat jelas manhaj ahlu sunnah dalam masalah ini. Qala Abdullah Al-Busri rahimahullah, laisa sunnah indana an tarudda ala ahli al-ahwa. Kata beliau, kata Abdullah Al-Busri, sungguh bukan merupakan sunnah menurut kami untuk membantah mereka, berdebat dengan mereka. Walakinna sunnah indana, tapi sunnah menurut kami adalah agar jangan ajak bicara mereka satupun. Saya ulangi ucapan beliau, laisa sunnah indana antarudda ala haula, bukanlah sunnah kamu berbantahan dengan mereka, tapi yang sunnah indana alla tukallim ahadan minhum. Yang sunnah bukan kamu datang pada mereka membantah mereka, bukan. Yang sunnah adalah engkau jangan mengajak bicara mereka. Karena sejak Rasulullah SAW menyatakan, idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum, maka ini pondasinya. Rasulullah SAW menyatakan fahdharuhum, maka para ulama memahami dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, untuk menghindari mereka, menjauhi mereka, tidak mengajak bicara mereka. Qala al-Haytham ibn Jamil rahimahullah, qultu li Malik ibn Anas, aku katakan kepada Malik ibn Anas, ya Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, ar-rajul yakunu aliman bisunnah ayu jadil anha. Wahai Aba Abdullah, ini kepada Imam Malik, seorang yang mengerti sunnah, apakah boleh ya berbantahan dengan mereka karena dia punya ilmu? Qala la, jangan, kata Imam Malik. La, walakin yukhbir bis sunnah fa in qubilat minhu wa illa sakat. La, jangan berbantahan dengan mereka, tapi terangkan sunnah kalau diterima alhamdulillah, wa illa sakat, kalau tidak diam. Ini khairun a'azakumullah, apa yang dikatakan Syekh Al-Albani, ilqi kalimatak wamshi. Ilqi kalimatak wamshi. Ucapkan ucapanmu, jalan. Enggak perlu diperdebatkan. Sampaikan al-haq, selesai. Nah, kalau diperdebatkan itu artinya ada giliran kamu mendengar. Oh, kita bukan berdebat. Memang katanya ustaz-ustaz berdebat enggak boleh. Berdebat-debatan enggak boleh. Kita diskusi ilmiah. Dengan siapa diskusi ilmiah? Ya, ini dari beberapa saudara kita dari Syiah. Astagfirullah. Enam sururiin hizbiin menyatakan saudara kita, ikhwanuna minal khawarij, mau berdiskusi dengan kita. Taib. Diskusi ilmiah ini. Kita jangan berdebat kursi, enggak boleh. Debat kursi enggak boleh. Kita diskusi ilmiah. Kasih moderator. Moderatornya yang tengah-tengah, yang paling bijak, yang tidak sana tidak kemari, yang mudah berdaya bina bina haula wala ilaha haula. Kira-kira apa yang diatur oleh moderator? Mesti dikasih giliran. Silakan, giliran dari pihak kamu dulu bicara. Ya, terima kasih. Kami berikan 10 menit kepada pihak kedua. Silakan bicara. Ya, waktu sudah habis. Sekarang kamu bicara. Kami berikan waktu 10 menit dari sekarang. Ayo bicara. Qulna a'udzubikumullah. Begitu dia berbicara dapat 10 menit, dia sampaikan syubhat, kamu enggak bisa membantah. Jengkel. Begitu disampaikan kamu untuk bicara, kamu membantah, sudah habis 10 menit. Stop, sudah habis waktunya 10 menit. Qulna a'udzubikumullah. Apa bisa ketemu kebenaran dengan itu? Abadan. Syubhatnya sangat berbahaya. Jawaban kamu gak akan sempurna. Kenapa? Karena selalu dipotong. Apalagi kalau ternyata moderatornya sudah cenderung kepada ahlul dalal. Na'udzubillah min dzalik. Pengen mengajarkan keadilan cara sururiah, tapi kamu sangat kencang. Akhirnya kamu enggak dibela oleh dia. Yang dibela malah ahli bidah. Silakan kamu supaya kalah kamu. Tuh yang kaku-kaku kalah. Yang moderat ini yang menang begitu. Nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, akhirnya mereka justru diberi kesempatan untuk berbicara syubhat. Maka Imam Malik menyatakan dengan kalimat la walakin yukhbir bis sunnah fa in qubilat minhu wa illa sakat. Jangan, jangan berdebat, jangan berdiskusi dengan mereka, jangan. Kalau mau diskusi ilmiah baina ahli sunnah. Yang namanya diskusi ilmiah adalah baina ahli sunnah yang hujjahnya Quran was sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, dengan nukilan para ulama, dengan bimbingan akabir. Maka diskusi ilmiah pantas dikatakan ilmiah. Kenapa? Karena memang ilmu yang dibahas. Bukan dibandingkan ilmu dengan syubhat. Perbandingan sunnah dengan syiah. Astagfirullah. Kita mau berdebat mencari kebenaran antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Berarti kamu masih ragu dengan kesunnahanmu dan masih ragu dengan kebenaran sunnah. Astagfirullah. Kamu berarti mengakui satu dari mereka, dari ucapan mereka, yaitu sunnah belum tentu benar. Baru kita diskusikan dulu. Apakah sunnah yang benar atau syiah yang benar? Ridho? Abadan. La naridho wallah. Demi Allah kita enggak ridho. Kita yakin seyakin-yakinnya. Madhab ahli sunnah adalah yang ahak, yang paling hak. Madhab ahli sunnah adalah madhab salaf. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in. Mau dibandingkan dengan madhab-madhab khawarij, dibandingkan dengan madhab sesat, madhab dalalah. Qul inna a'udzukum Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam sebuah syair, alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila ahad min al-'asa atau amba min al-'asa. Tidakkah kau lihat bahwa pedang itu akan jatuh nilainya ketika dikatakan lebih tajam dari kayu? Sebentar, kita bandingkan dulu pedang ini dengan kayu. Tajam mana ya? Yang punya pedang tersinggung apa enggak tersinggung? Marah apa enggak marah? Coba kita diskusikan dulu, ini pedang sama kayu ini mana yang lebih tajam? Kurang ajar. Marah dia. Dan sekarang yang dibandingkan sunnah dengan bidah. Mau dibandingkan? Lebih jauh perbedaannya daripada pedang dengan kayu. Alam taru anda sayfayan khusu qadruhu idza qila ahadu minal asa. Tidakkah kau lihat bahwa pedang akan jatuh nilainya kalau dibandingkan dengan kayu? Apalagi walaupun menang, oh ternyata pedang kamu lebih tajam dari kayu. Menang setelah diskusi, ternyata benar, memang pedang lebih tajam dari kayu. Kok tetap tersinggung? Yanqus qadruhu, jatuh nilainya pedang tadi. Oh, setelah diskusi, ternyata sunnah itu memang lebih benar daripada syiah. Astagfirullah. Kurang ajar banget. Ini agama Allah. Min fawqi sab'i samawat. Agama para anbiya, agama tauhid, agama Rasulullah SAW. Agamanya seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh beliau kepada kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dibandingkan dengan agama hasil pikiran mereka, hasil kedustaan mereka, hasil ngelamunnya mereka, agama yang hasil hawa nafsu mereka, mau dibandingkan dengan agama Allah? Allah, siapa yang mau? Berarti dia tidak menghormati agamanya sendiri, enggak menghormati sunnah. Qul inna a'udzu billah. Qala al-Abbas ibn Ghalib al-Warraq rahimahullah. Qultu li Ahmad ibn Hanbal. Aku katakan pada Ahmad ibn Hanbal. Ya Aba Abdullah, akunu fil majlis laysa fihi man ya'rifu as-sunnah ghairi. Wahai Aba Abdullah, dikunyahnya Imam Ahmad. Aku di majlis yang di situ enggak ada orang yang ngerti sunnah kecuali aku. Fa yatakallamu mutakallimun mubtaji'un aradu 'alayhi. Tiba-tiba di situ di majlis ada orang yang berbicara. Ternyata mubtadi', mutakallimun. Mubtadi'un. Aruddu 'alaihi, apakah aku perlu bantah dia? Khana bin na'azakum Allah. Apakah perlu aku debat dia? Perlu lawan dia? Jawaban Imam Ahmad rahimahullah, la tansab nafsaka li hadza. Jangan tuangkan semua kemampuanmu untuk itu. Jangan. Akhbir bis sunnah, terangkan sunnah, wala tuqasim. Terangkan sunnah dan jangan berbantahan. Fa'adat alaihi al-qawl. Diulangi lagi ucapannya. Faqala ma araka illa muqasima. Si penanya ini ngulangi. Ya Aba Abdullah, di majlis itu enggak ada orang yang ngerti sunnah kecuali aku. Dan ini orang berbicara bid'ah. Apakah lu perlu membantah? Jangan tuangkan kemampuan untuk itu. Sampaikan sunnah. Jangan berdebat. Ya Imam, diulangi dua kali. Kata Imam, ma araka illa muqasiman. Aku tidak melihat engkau kecuali engkau juga suka debat. Mukhasim. Engkau juga memang senang untuk berdebat. Karena bin azakumullah. Ditegur oleh Imam dengan teguran yang keras. Sudah dijawab, masih nanya. Ini masalahnya, enggak ada yang tahu hal kecuali saya. Gimana ini? Sudah. Cukup dengan jawaban pertama tadi. Cukup. Akhbir bis sunnah. Bentar. Ilqi kalimatak wamsi. Oh, ternyata dia mubtadi'. Jawab. Bahwasanya yang benar adalah qala Allah wa qala Rasul, sebutkan ayat, sebutkan dalil, dan kamu adalah mubtadi' umbal. Kamu tinggalkan. Selesai. Diterima, alhamdulillah, enggak diterima urusan kamu dengan Allah Ta'ala, saya sudah menyampaikan. Ilqi kalimatak wamsi. Jangan dilayani perdebatan. Panjang, lebar, enggak ada hasil. Buang waktu, buang tenaga, hati jengkel, hati marah, dalam keadaan enggak ada hasil. Assalamualaikum. Qala Hisham ibn Hassan rahimahullah. Jaa rajulun ila al-Hasan al-Basri. Faqala ya Aba Sa'id, ta'al hatta ukhasimak fi ad-din. Faqala al-Hasan, amma ana faqad absartu dini. Fa in kunta adlalta dinak faltamishu. Kata Hisham bin al-Hasan ibn Hassan rahimahullah, datang seseorang kepada al-Hasan al-Basri. Kemudian orang itu berkata, ya Aba Sa'id, ini kunyah beliau. Ya Aba Sa'id, ta'al hatta ukhasimuka fid-din. Marilah, kemari. Aku ingin berdebat dengan kamu dalam masalah agama. Ini ingin adu argumen dengan kamu. Berkata al-Hasan padanya, amma ana faqad absartu dini. Adapun aku sudah mengenali agamaku. Sudah menemukan agamaku. Fa'in kunta adlalta dinak, kalau engkau kehilangan agamamu, cari sendiri. In kunta adlalta dinak faltamishu, kalau engkau telah kehilangan agamamu, cari sendiri. Aku sudah tahu agamaku. Kenapa dijawab demikian? Karena dia bukan orang yang mencari kebenaran, tetapi orang yang ingin berdebat. Ingin berdebat. Kalau saja dia ingin mencari kebenaran, akan dibimbing oleh Imam Malik sebagaimana jawaban-jawaban yang lain. Alhamdulillah, dijawab oleh Ibnu Battah dengan menyatakan jangan. Dijawab pula oleh Imam Al-Ajurri, jangan layani perdebatan mereka. Dijawab juga oleh Imam Malik, jangan. Oleh Imam Ahmad, jangan. Oleh mereka, para a'immah, para imam-imam, dari kalangan tabi'in dan yang setelahnya, dan yang setelahnya, semuanya menyatakan dengan kalimat yang sama. Jangan layani perdebatan mereka. Kalau pertanyaannya pertanyaan mustarsyid, minta bimbingan, dan kamu kenal dia, sifat-sifatnya. Kalau orang ini memang dalam keadaan betul-betul tidak tahu, tidak mengerti, dan ingin paham, maka jawab. Tetapi kalau dia mujadil mukhasim, maka jangan layani. Ilqi kalimat taqwamsi. Sampaikan kebenaran, tinggal. Jalan. Nasal taufiqul afiyah. Nasal hidayah wa rahmah. Selesai satu bab. Bab berikutnya, tahqir ahlul bid'ah wa adam ta'zimihim. Kalau pertanyaan silakan. Ustaz hafizakumullah. Ayak. Bolehkah seorang yang bekerja di bank tidak berani keluar dari pekerjaannya karena takut diri dan keluarganya akan binasa? Orang yang beriman akan yakin pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Seorang beriman yang yakin dengan agamanya, pasti dia akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan rezeki. dan pasti akan meyakini ucapan Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillahi awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dengan pertanyaannya, percaya atau tidak percaya? Kalau percaya berarti mukmin. Kalau enggak percaya, kalau bin na'azakumullah. Ya kalau enggak percaya kafir. Sebentar. Mungkin percaya tapi enggak yakin percayanya. Percaya sedikit. Ya percaya sih percaya tapi ya artinya kurang percaya. Kalau bin na'azakumullah. Saya enggak yakin kalau dia enggak percaya. Tetapi tadi sangat lemah keyakinannya, sangat-sangat lemah keyakinannya. Maka usika bitaqwallah, aku wasiatkan pada orang tadi untuk taqwallah, untuk takut pada Allah Ta'ala. Untuk hati-hati. Yakinilah apa yang diberitakan oleh Allah SAW, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ustaz, apa hukumnya makan dan minum sambil berdiri? As-sahih, ar-rajih, al-afdal, al-ahsan, apalagi al-ihtiyat, ya kehati-hatian, duduk. Nah, ada riwayat-riwayat, tetapi riwayat yang menunjukkan untuk duduk sangat jelas, bahkan dengan perintah la yasrabanna ahadukum qa'iman, bahkan dengan nun taukid la yasrabanna. Maka apa yang dilakukan dalam riwayat-riwayat lain, Rasulullah pernah berdiri, Rasulullah pernah, maka itu tidak sekuat yang ini. Nah, barakallahu fikum. Karena ucapan sudah jelas, tidak ada maksud lain, enggak ada makna lain. Tetapi kalau perbuatan mungkin darurat, mungkin ada ihtimalat. Wa idza wujil ihtimal batala al-istidlal. Nah. Afwan Ustaz, Anna sering dengar kalau orang-orang MLM sering menjuluki kita Luqmaniyun, padahal kita berlepas diri dari julukan seperti itu. Tapi Afwan Ustaz, melihat fenomena teman-teman ikhwan, kalau daurahnya Ustaz Luqman kemanapun didatangi, tapi kalau Ustaz-Ustaz lain paling datang kalau memang ngisi daerahnya masing-masing. Apakah seperti itu termasuk bibit-bibit ta'asub? Khamilina azakumullah, ta'asub itu berbeda. Ta'asub itu dia tetap berpegang dengan ucapan beliau dalam keadaan salah. Itu ta'asub namanya. Kalau tetap berpegang dengan ustaz siapapun, dalam keadaan tetap salah, tetap dipegang. Pokoknya, apa kata ustaz fulan? Pokoknya, apa kata, itu yang ta'asub. Tetapi ini saya lihat justru akibat baik dari rencana jahat mereka. Saya ulangi. Efek baik dari rencana jahat haula hizbiyun. Oh, Luqmaniyun, Luqmaniyun. Akhirnya semua orang-orang yang ngajin Ustaz Luqman kayak apa sih? Begitu. Jadi semua penasaran dan lebih banyak yang hadir padanya. Dan itu mereka yang mempropagandakan. Enam. Alhamdulillah. Banyak asatidah Ahlussunnah. Bagaimana mendakwahkan orang tua yang kalau disampaikan sunnah akan didebat? Kalau bisa dengan tulisan atau dengan buku, apa bi, pa atau apa panggilnya? Ini ada tulisan bagus, mudah-mudahan dibaca. Atau rekaman, atau kaset, atau setelkan radio di sebelahnya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Kalau ada kesempatan bagus, sampaikan kebenaran. Begitu di depan, jangan dilawan, kamu tinggal. Sehingga terlihat kamu adalah orang yang sopan pada orang tua. Padahal kita hanya berpegang dengan nasihat para ulama untuk tidak berdebat. Tetapi efeknya bagus. Kamu bukan orang yang melawan orang tua. Jangan orang tua dituding-tuding begitu. Akhirnya kamu ingin yang bela sunnah, malah akan dicerca. Masa Ahlussunnah sama orang tua seperti itu? Nah. Ustaz, jika bersedekah dengan harapan agar menambah rizki, apakah itu menggunakan keikhlasan? Ini ajarannya si siapa itu? Mansur, Yusuf Mansur. Na'udzubillah. Selalu digambarkan balasan dunia, balasan dunia, balasan dunia. Kamu memberikan motor, pulang dapat mobil. Padahal barakallahu fikum, balasan akhirat jauh lebih baik. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Al akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka ini namanya orang dalam keadaan sempit dan dalam keadaan menginginkan sesuatu yang rendah. Tidak mengharapkan sesuatu yang tinggi. Dunia dinamakan dunia li'annahu deni. Menurut para ulama, dunia dikatakan dengan dunia karena deni, dan itu rendah. Dan satu lagi, dunia diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang baik dan orang yang jelek. Dunia Allah berikan pada mukmin dan pada orang kafir. Dunia Allah berikan pada segala macam manusia. Sehingga bukan dalil. Kalau seorang mendapatkan rezeki yang melimpah, berarti dicintai oleh Allah. Bukan dalil. Bukan hujjah. Tetapi yang menjadi hujjah, menjadi dalil, bahwa orang yang Allah sukai, man yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah akan fakihkan dia dalam agama. Diberi hidayah. Tapi diberi dunia, belum tentu itu kasih sayang dari Allah Ta'ala. Bisa jadi malah bencana. Allah timpakan dengan kekayaan yang melimpah. Allah timpakan dengan berbagai macam perusahaan. Allah timpakan dengan segala macam problem-problem. Sehingga dia pusing dari pagi sampai malam. Pulang tengah malam, dalam keadaan pagi sudah ditelepon lagi. Pak, di sini ada kasus. Tersiksa. Dan berakhir dengan bunuh diri. Nah, banyak yang seperti itu. Itu bukan kenikmatan. Qalilun yughnik khairun min kathirin yulghik. Sedikit tapi mencukupi lebih baik daripada banyak tapi mengelalaikan, melupakan. Yutghik, membuat kaum melampaui batas. Sehingga jangan harapan-harapan dunia, mintalah kepada Allah SWT harapan-harapan akhirat. Boleh kita mengharapkan dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Apa kelanjutan ayatnya? Fama lahum fil akhirati min khalaq. Di antara manusia yang ada yang berkata, ya Allah berikan aku di dunia, akhirat tidak dapat bagian. Tetapi yang dibenarkan oleh Allah, yang dianjurkan, yang disuruh, diperintahkan, mengatakan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dunia, minta akhirat, dan minta selamat dari api neraka. Jangan diajari manusia untuk dunia. Jangan diajari manusia untuk sempit hanya memandang dengan pandangan dunia. Jangan. Ingatkan akhirat. Balasan akhirat, niscaya mereka akan mendapatkan dunia dan akan merasa cukup dengan apa yang diberikan. Saya sudah jual motor, saya sumbangkan ke Yusuf Mansur, tapi sampai hari ini saya nggak dapat mobil. Gimana ini? Khawatir akan disalahkan agama, akan disalahkan ayat dan hadis. Padahal Rasulullah SAW, berapa sedekahnya? Hampir semuanya disedekahkan, kecuali yang dipakai dan dimakan. Selesai. Tapi Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan baju besinya masih digadaikan. Dalam keadaan gak punya apa-apa. Demikian pula beberapa anbiya dalam keadaan sakit-sakit dan sakit. Musibah dengan musibah seperti Nabi Ayyub alaihi salam. Demikian pula ada Nabi yang sebaliknya. Allah berikan kekayaan kaya raya dan dia menguasai manusia dan jin dan bisa mengatur angin. Dikasih oleh Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam. Berarti bisa saja orang mukmin diberi kekayaan, bisa juga orang mukmin diberi kemiskinan. Itu gak ngaruh. Itu gak ada kaitannya dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan dunia kepada siapa yang dikehendaki. Orang baik dapat, orang jelek juga dapat. Orang saleh dapat, orang toleh juga dapat. Orang mukmin, orang kafir semua dapat. Atau sebaliknya, ada orang kafir miskin, ada orang mukmin miskin. Berarti tidak merupakan dalil kalau Allah cinta pada seorang hambanya ketika diberikan dunia. Nah, lau kanati dunya tusawi janaha baudah, kalau saja dunia ini ada nilainya sesayap nyamuk saja, enggak akan diberikan pada orang kafir syurbatama, enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Kalau ada nilainya, enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Tapi karena enggak ada nilainya, maka diberikan pada semua jenis manusia. Adapun akhirat, enggak akan diberikan pada orang kafir sedikit pun. Syurbatama, mereka diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melihat ya, supaya tambah tersiksa mereka. Apa kata mereka? Tuangkan kepada kami air, kata ahli nar, kepada ahli jannah. Atau apa yang diberi rezeki kepada kalian, berikan kepada kami, beri kami. Ngemis dengan hina, itu ahli nar. Inna Allah haramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya atas orang kafir. Itu di akhirat. Adapun di dunia, la tusawi janaha ba'udah. Kadang dunia menjadi orang tersiksa, kadang dunia menjadikan orang bahagia, itu juga belum tentu. Nah, bagaimana bekerja di perusahaan yang modalnya pinjam di bank? Tidak barokah. Tidak barokah. Dan disebutkan dalam Quran wa sunnah. Yamhaqullah riba wa yurbis sadaqat. Allah mencabut barokahnya riba wa yurbis sadaqat. Dan Allah akan memberikan barokah pada sadaqah. Sehingga jangan bekerja kalau modalnya dari bank. Masih barokah. Tidak akan barokah. Setahu saya, dari apa yang pernah saya dengar, dari berita-berita mereka-mereka yang pernah seperti itu, tidak ada yang berhasil. Berakhir dengan kebangkrutan semua. Dan saya tidak tahu yang lain. Yang pernah saya dengar seperti itu. Berakhir dengan kelilit hutang. Datangnya mereka pertama dengan senyum manis. Bapak perusahaannya sudah maju. Bapak begini, bapak begitu. Kami punya bentuk bantuan. Begini-begini, kalau mau ngambil begini, aturannya begini-begini, dengan baik. Datang bukan sehari, berkali-kali datang lagi, berapa hari datang lagi, terus bang ini begitu terkena, termakan, terjerat dengan riba, datang ketika nagih bukan orang ini, orang lain. Kapan ini satu tempo kami akan ambil semua ini? Bahasanya sudah berbeda. Sama, lintah darat, lintah kantor sama. Enam. Bagaimana hukumnya memakai batu akik yang sekarang lagi booming? Apakah ikhwah salafi boleh memakainya dan berjual beli dengannya? Batu akik boleh-boleh saja. Yang penting diperhatikan cincinnya bukan emas dan juga bukan besi. Karena besi dikatakan zinatu ahli nar, perhiasannya ahli neraka, jangan dipakai. Sedangkan emas tidak boleh buat laki-laki. Dan batunya bukan batu yang sudah diisi. Enam. Adapun jual belinya, saya khawatir. Saya khawatir. Ada tukang batu yang mengaku atau apa ya, membuka rahasia diri dan kelompoknya dan grupnya, bahwa pemain batu ini dari 10 orang 9 pendusta. Oh, berarti satu yang jujur? Bukan. Yang satu sedang belajar berdusta. Terus lah kalau kita terjun di sana, ya nggak akan bisa ngalahkan mereka. Jadi batu itu bisa jadi mahalnya bukan karena bagusnya, karena ceritanya. Ini batu begini, begini, begini, ceritakan suas karena mereka 99% dusta. Ima dustanya dia, atau dosa orang lain. Dia merasa jujur. Ya, saya menyatakan apa adanya dari si fulan. Ternyata si fulan yang berdosa. Ya sama aja. Siapa yang menyampaikan kedustaan orang lain, bahwa ahadul kadzibain, maka dia salah satu dari dua pendusta. Siapa yang menyampaikan semua apa yang dia dengar, maka cukup kafa bil mar'i kadziban an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Nah, barakallahu fikum, ini sehingga sudahlah, jangan main-main yang berbahaya. Main api nanti terbakar. Enggak dusta kalah, jujur kalah. Kalau dusta enggak barokah, terus gimana? Tenang. Sudah semua. Apa nasihat Ustaz ketika kita menemukan barang yang sebenarnya jika berusaha lebih besar kemungkinan bisa mengetahui pemiliknya? Kalau barang-barang itu barang-barang yang berharga atau barang yang kemungkinan besar dicari, maka diumumkan. Ditunggu, berusaha untuk cari pemiliknya. Kembalikan. Enam. Kalau yang kemungkinan nggak dicari, makan sendiri. Enggak, saya waktu itu pernah ditanya, saya karena pernah nemu duit sekian gimana? Kata Syekh, itu kata dia nggak akan dicari oleh pemikir kalau segitu itu. Berikan saja kepada atau untuk sedekah. Berikan saja untuk apa? Sedekah. Supaya pemiliknya mendapatkan pahalanya. Miliknya mendapatkan pahalanya. Ini ada tulisannya kayak saya ini. Sulit dibaca. Sedang tak bekerja lama. Afwan, nggak bisa kebaca betul. Minta syarat. Mohon nasihat Ustaz, bagaimana ikhwah yang masih mengambil ilmu dari Ustazul Akmal bahkan menghadiri daurah kemarin. Orang-orang yang dalam keadaan berani tidak pada tempatnya. Khamilun a'azakumullah, kehati-hatian dalam masalah mencari ilmu itu sangat penting. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khudzuna dinakum. Nah, kalau sudah sekian masalah pada dia terjadi, terhati-hati. Terhati-hati. Mana kerasnya saya? Dalam ucapan dia itu sudah banyak ucapan kerasan. Dibilang dai omprengan, dikatakan orang dai, dikatakan dengan tukang sate dari Madura, apalagi. Ini kalimat-kalimat yang kasar yang keluar dari dia. Nah, dan itu watak dia yang seperti Amirul Mukminin, itu juga sampai sekarang masih ada. Seperti Amirul Mukminin, pokoknya siapa yang menentangnya dianggap khawarij. Tapi kan saya sudah taubat. Nah, di ucapannya dia menyatakan seperti itu, tapi dalam kenyataannya mereka masih, dia masih tetap seperti itu. Saudara anak perempuan belum siap memakai penutup aurat seperti ummahat akhwat pada umumnya. Akan tapi dia mau untuk memakai gamis wanita. Apakah gamis tersebut sudah bisa dimakai untuk auratannya? Apa gamis wanita itu? Jubah maksudnya. Iya. Naam. Mala yudraku kulluh? La yudraku kulluh. La yudraku julluh. Apa yang tidak digapai, tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Kalau dia mau berubah dari celana kepada jubah, sudah bagus. Mudah-mudahan suatu saat akan semakin besar kerudungnya, suatu saat dia akan pakai cadar insyaAllah. Nah. Jazakumullah khairan. Allah barik fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.